walau pun penuju kalara, melodi cintaku yang indah terkenang selalu, tiada terlupakan. Walau pun penuju kalara, melodi cintaku yang indah. Ku jual bajuku, oh karena dia, celana pun terbang, hai berpindah tangan. Ini semuanya gara-gara cinta, melayang bajuku semua, melodi cintaku yang indah. Ku jual bajuku, oh karena dia, celana pun terbang, hai berpindah tangan. Ini semuanya gara-gara cinta, melayang bajuku semua setelah.